Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Dan keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Membenarkan kebenaran Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Dengan benar kami turunkan Al-Quran dan dengan hak pula Al-Quran ini turun. Saya berada di salah satu ruang kuburan kaum Tsamud. Kaum Nabi Salih yang mengingkari kebenaran mukjizat Nabiullah Salih alaihi salam. Mereka menantang kemukjizatan kenabian Nabiullah Salih. Dengan cara apa? Mereka meminta Nabi Saleh untuk berdoa kepada Tuhannya untuk memberikan mukjizat kepadanya. Dan mereka juga berdoa kepada berhala-berhala mereka untuk menggagalkan doanya Nabi Saleh. Berdoalah Nabiullah Saleh alaihissalam dan mukjizat itu pun ditampakkan oleh Allah dengan keluarnya unta dari batu. Dan mereka terkalahkan. Begitu terang, begitu jelas bukti kemukjizatan Nabiullah Saleh alaihissalam. Kita umat Islam akan bernasib sama dengan nasib kaum Tsamud. Jika kita lalai dalam membenarkan kebenaran Al-Quran, kita juga akan sama nasib kita seperti kaum Tsamud. Jika kita tidak sungguh-sungguh membenarkan kebenaran Al-Quran yang didatangkan Allah lewat Nabiullah Muhammad SAW, kita akan musnah dengan sendirinya. Karena umat Muhammad memang tidak dimusnahkan sekaligus seperti kaum Tsamud. Tetapi kita akan musnah, terbakar oleh zaman, tergerus oleh hawa nafsu kita sendiri ketika kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk hidup dari kegelapan. Ketika kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai furqan untuk kita jadikan sebagai pelita penerang di tengah kegelapan hawa nafsu dan kesesatan zaman. Bulan Ramadan menjadi waktu yang sangat tepat bagi orang-orang Islam untuk membuktikan bahwa mereka membenarkan kebenaran Al-Quran sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib pasti membenarkan informasi gaib yang datang dari Allah ini. Bahwa Allah telah memilih malam qadar, malam yang mulia, sebagai waktu yang tepat untuk menurunkan Al-Quran ini dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia. Ini informasi gaib. Kita harus membenarkan kebenaran mukjizat Al-Quran Al-Karim yang diturunkan pada malam qadar ini. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Malam itu malam yang penuh berkah. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kenapa Quran ini diturunkan pada malam mulia itu? Untuk apa ini dijadikan sebagai mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hudan linnas. Untuk menjadi petunjuk bagi seluruh manusia dari kegelapan hawa nafsunya. Selama dia manusia dan punya akal sehat, pasti kulit kepalanya akan kompatibel dengan nilai-nilai Al-Quran, dengan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan ternyata, isi yang ada di dalamnya ini tidak bersifat makro, tetapi dijelaskan pula detail-detailnya. Wabayyinatin minal huda wal furqan. Dijelaskan di situ petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Misalnya, orang-orang yang beriman pada malam bulan suci Ramadan, setelah mengimani informasinya, meyakini hidayah-hidayahnya, dia akan membuktikannya lagi kebenaran Al-Quran ini lewat tadarus. Memberikan waktu yang terbaik untuk membaca Al-Quran hingga mengkhatamkannya. Dua, orang-orang yang membenarkan Al-Quran akan mencari waktu khusus untuk mentadaburi ayat-ayatnya. 11 bulan kita diberi waktu untuk mencari uang, bekerja. Satu bulan istimewakan untuk prioritaskan menghayati isi Al-Quran. 11 bulan kita berjalan dengan kegelapan hawa nafsu. Ini saatnya untuk melatih diri agar kita menjalani hidup berdasarkan hidayah Al-Quran. Membenarkan yang benar dibenarkan Allah di dalam Al-Quran. Menyalahkan yang disalahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sungguh, Anda telah tergolong orang-orang yang membuktikan kebenaran Al-Quran dengan begitu. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'alal Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, dengan keagungan asma'Mu, lewat keindahan asma'Mu, kami bermohon kepada-Mu. Dengan perantaraan sifat-sifat-Mu yang mulia dan tingginya tiada tara, kami bermohon kepada-Mu. Jadikanlah Al-Quran sebagai penyubur iman yang ada di dalam hati kami. Agar kami senantiasa membenarkan kebenaran Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.